Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المعنى الإجمالي، معنى حديث جرى رينكس، أي الحديث 76 بعد 200، حديث yang ke-276 yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, matlul ghani dhulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Menunda bayar hutang dari seorang yang mampu, maka itu adalah kezaliman. Dan jika diarahkan salah seorang kalian kepada orang yang cukup, falyatba', saya terjemahkan cukup, padahal mali maknanya lebih dari itu. Masih ingat apa makna mali? Kalau masih ingat itu di sini, bukan di kitab. Siapa masih ingat? Cukup dan mudah ditagihnya. Artinya bukan orang yang terkenal ngemplang. Artinya dia baik dalam akhlaknya dan cukup hartanya, sehat badannya. Itu mali. Yani cukup hartanya untuk berhutang, baik orangnya, bisa ditagih dengan mudah, dan ketiga sehat. Bisa didatangkan kalau ada suatu kasus-kasus tertentu. Baik. Al-ma'na al-ijmali fi hadzal hadis asy-syarif, adaba atau adabun min adabil muamalatil hasanah. Di dalam hadis yang mulia ini ada satu adab dari adab-adab bermuamalah yang sangat baik. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر المدين بحسن القضاء. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita dan memerintahkan orang yang berhutang, hendaklah menunaikan dengan baik. Hendaklah membayarkan hutangnya dengan baik. Husnul qada. Kama yursyidul gharim ila husnul iqtida, sebagaimana diarahkan pula kepada seorang yang gharim untuk baik dalam meminta. Ini menagih maksud saya. Iqtida meminta qada. Baik, berarti diarahkan orang yang berhutang hendaklah menunaikannya dengan baik. Dinasihati orang yang dihutangi untuk menagih dengan baik pula. Taib. Fabayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annal gharima idha talaba haqqahu au fahima minhu talab bi isyaratin au qarinatin fa inna ta'khira haqqihi indal ghaniyil qadir alal wafa zulmun lahu lil haylulah duna haqqihi bila udur. Dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki hutang, idza tuliba haqquhu, kalau dituntut haknya, ditagih, atau fahima minhu talab, atau dia paham kalau itu menagih. Sebab kadang-kadang orang yang baik, menagihnya sangat sopan, sehingga tidak mengatakan dengan tegas, mana utangmu, bayar. Enggak bilang begitu. Gimana kabarnya? Sudah maju usahanya? Masya Allah, sepertinya sudah berhasil. Fuhima mada? Fuhima min hada? At-talab. Sah? Akan dipaham bahwa itu nagih. Oh iya, saya punya utang sama kamu. Bayar. Hanya menyinggung saja, Masya Allah, sekarang dagangnya sudah maju. Masya Allah, perdagangan sudah maju, sudah bisa beli ini, bisa beli itu, berarti engkau sudah makmur, Masya Allah. Harusnya, orang tadi paham, kalau ini sedang menagih dengan cara yang paling halusnya. Maka dikatakan di sini, dengan kalimat tuliba, au fahima minhu talab, ditagih atau dia paham kalau itu menagih. Bi isyaratin, dengan isyarat misalnya. Au qarinatin, atau dengan qarinah. Dengan isyarat ya mungkin dengan tangannya. Ya. Yang streaming enggak lihat kayak apa tangannya. Ya, ini tangannya sepertinya memanggil kemari, kemudian setelah itu mengatakan isyarat uang, mana uangnya. Misalnya dia gak bisa bicara, kemudian sang korin tadi bodoh-bodohan, bukan bodoh beneran, berpura-pura bodoh, gak pernah ditagih kok, bagaimana dia bisa menagih, dia gak bisa berbicara. Baik, maka cukup dengan isyarat, kamu harus paham. Gak pernah ngomong dia, gak pernah nagih. Cukup dengan isyarat. Taib. Atau dengan qarinah. Dengan qarinah adalah datang ke tempat usahamu, menanyakan kabarmu, menanyakan usahanya bagaimana, berhasil atau enggak. Gimana? Apa yang kemarin dipinjam itu sekarang, Masya Allah, berhasil atau tidak berhasil. Ini barakallahu fikum. Isyarat kalau dia menagih. Fa inna ta'khira haqqihi 'indal ghaniyil qadir 'alal wafa' dhulmun lahu. Maka menunda haknya, menunda membayar hutang bagi orang yang ghaniyul qadir, ghani mencukupi untuk membayar hutang. Saya tidak terjemahkan kaya, walaupun ghani bermakna kaya. Sebab relatif, nanti orang akan berkata, saya belum kaya. Yang zalim itu kan kalau sudah kaya tapi gak mau bayar, saya belum kaya. Tidak seperti itu maknanya. Tetapi maknanya engkau sudah mampu membayar. Al-ghani maknanya memiliki kecukupan untuk membayar. Al-qadir mampu untuk membayar. Ada orang yang memiliki kecukupan tapi gak mampu untuk membayarkannya karena jauh. Misalnya gak seperti sekarang mudah transfer uang. Dulu tidak bisa. Sebagaimana kisah Bani Israel yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, datang mencari kapal untuk bayar hutang, tidak ada. Dia besoknya datang lagi ke pinggir pantai, barangkali ada kapal yang mau nyebrang, tidak ada juga. Dia punya uang 900 dinar. Sampai batas waktu akhirnya sudah datang. Maka dia datang lagi ke pantai, ke pelabuhan, barangkali ada kapal yang menyeberang, enggak ada juga. Dia masukkan ke dalam kayu. Dia ikat ujung dan ujungnya sehingga kayu itu mengapung. Dia masukkan surat padanya, dilak. Dilak itu disegel supaya gak masuk air. Ditulis di dalamnya bahwa ini pembayaran hutangmu kepadaku, dan aku berharap bahwa ini sampai kepadamu. Aku berdoa pada Allah Ta'ala karena aku tidak memiliki perahu untuk menyeberang. Dia lemparkan ke lautan, Dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah sampaikanlah kepada orang yang aku hutangi. Subhanallah, Allah takdirkan mengapung sampai ke pantai seberang dan diterima oleh orang tadi dengan tidak sengaja. Melihat kayu diambil, dibuka, ada uangnya 900, persis seperti jumlah hutangnya, ada suratnya. Maka dia bersyukur pada Allah SWT dan berterima kasih pada orang tersebut. Karena kelurusan niatnya tidak ingin menjadi seorang yang zalim, maka dia bayarkan sesuai pada waktunya, tidak terlambat. Ikhwan ibn a'azakumullah, asyahid barakallahu fikum, bukan hanya kecukupan uang, tapi kemampuan untuk membayar itu kalau dia hilang. Jadi kalau kayunya hilang, uangnya hilang, dia tetap memiliki hutang. Sebab belum nyampe ke sana. Iya kan? Cuma dia berdoa pada Allah, mudah-mudahan sampai. Kalau tidak sampai, dia akan bayar nanti. Ini sebagai baro'ah, pelepas dirian, ya Allah, aku sudah berusaha, tapi gak ada yang bisa aku lakukan kecuali ini. Barakallahu fikum. Makanya disebut dua. Indal ghaniyil qadir. Dia mampu dan dia bisa, atau dia cukup hartanya untuk membayar dan dia mampu untuk membayarkan. Maka kalau tidak mau membayarkannya dalam keadaan mampu dan dalam keadaan bisa, zulmun, itu kezaliman kepada orang tersebut. Lil khailulah, karena tipu daya tanpa menunaikan haknya, bila udhrin, tanpa udhur. Khailulah ini hilah, alasan, alasan, alasan. Anunya belum datang, ininya masih dalam rekening, ininya belum laku, itunya belum datang, segala macam. Padahal dia mampu untuk membayar. Wahadun yazulu idza ahala al-madinil gharim ala mali'in yashul 'alaihi aqda haqqihi minhu. Kezaliman ini akan hilang jika orang yang berhutang tadi ahala al-madin al-gharim ala mali'in, kalau dilimpahkan kepada orang yang mampu dan bisa. Yashul 'alaihi akhdha haqqihi minhu. Ini tujuannya, jangan lupa. Yashul 'alaihi akhdha haqqihi minhu, yang mudah atau untuk memudahkan pengambilan hutangnya dari dia. Jadi tujuannya memudahkan. Jangan mempersulit. Jangan sebaliknya. Kamu nagih-nagih enggak bisa, ini orangnya memang naudzubillah memiliki akhlak yang jelek, zalim, selalu beralasan dengan 1001 macam alasan tidak mau membayar. Kemudian ketika kamu punya utang sama orang lain, ambil saja di fulan. Itu saya punya utang sama dia sekian, kamu ambil sama dia. Bolehkah? Tidak boleh. Lah bukankah ini bab yang sedang kita pelajari adalah hawalah, melimpahkan hutang pada orang lain? Iya, tetapi tujuannya adalah yashul akhdha haqqihi, untuk memudahkan pengambilan hutangnya atau memudahkan pembayaran, bukan mempersulit. Baik, seperti tadi. Abainahu wa bainahu bahrun. Antara orang yang berpiutang dengan orang yang berhutang adalah hutang. Tetapi alhamdulillah ada hubungan telekomunikasi seperti zaman sekarang. Dia ingat di sana ada orang yang pernah hutang pada dia dan orangnya baik, kaya, mampu. Gimana hutang saya? Oh iya ada nih. Kapan kamu kesini? Saya tidak mampu untuk nyebrang ke sana. Tolong itu bayarkan ke dia. Nanti saya telepon dia akan datangi kamu. Telepon orang yang tadi, ya fulan, bayarkan hutang saya, ambil hutang saya dari dia. Baik, dia datang. Saya disuruh demikian. Dia sudah dapat kabar. Mudah kan? Gak usah susah-susah. dia nagih ke sana, dia datang nyebrang lagi, bayarkan ke sini, kemudian balik lagi nyebrang, susah. Sehingga barakallahu fiikum, tujuannya hawalah ini adalah yashul alaihi akhdhu haqqihi minhu. Falyaqbalil gharim alhawala hina idzin. Maka saat itu al-gharim harus menerima hawalah tadi, pelimpahan hutang tadi kepada orang lain. Fa fi hadza husnul iqtida minhu. Baik yang demikian adalah ada baiknya atau bagusnya dalam penunaian. Wa tashilul wafa, ada kemudahan dalam menunaikan hutang. Kama anna fihi izalatu dzulmi, sebagaimana dalamnya ada penghilangan kedzaliman. Bima law baqiyad dain bi dhimmatil madinil mumatil, daripada kalau utang tadi tetap tersisa pada orang yang mumatil, pada orang yang enggan membayarnya atau susah membayarnya. Tapi ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Di antaranya yang pertama, iqra dengan terjemahan yang kamu terjemahkan, baca Arabnya kemudian baca terjemahannya. Nah, lafzul matl yushir, mengisyaratkan bahwasanya tidak diharamkan menunda pembayaran yang wajib atas dia untuk menunaikannya kecuali ketika ditagih oleh si empunya piutang, atau orang tersebut mengisyaratkan keinginannya untuk ditunaikan bayarannya, atau yang ketiga sudah habis masa janjinya, saya akan bayar dalam waktu sebulan atau setahun. Artinya sebelum setahun dia harusnya bayar sampai habis masanya. Sehingga barakallahu fikum, kalau sudah habis masanya, engkau sudah berkewajiban untuk membayar. Apalagi ditagih, walaupun dengan isyarat, ya akhi, tanggal berapa sekarang? Oh, udah akhir bulan ya? Udah. Masa dia gak ingat? Kalau dia pernah berkata, nanti akhir bulan saya bayar. Besoknya datang lagi, assalamualaikum, gimana? Tanggal berapa sekarang? Masih pura-pura gak tahu juga. Ya harus ditagih dengan terang-terangan. Bukankah kamu pernah berjanji di akhir bulan? Sekarang sudah lewat bulannya. Bukan akhir bulan lagi, sudah bulan berikutnya. Baik. Maka barakallahu fikum, imma ditagih, wa imma diisyaratkan untuk ditagih, wa imma waktu sudah habis, waktu yang dijanjikan maksudnya, maka dia harus membayar. Karena makna mumatil secara lafaz adalah mengulur. Yang harusnya sekian, sebulan, mulur jadi 2 bulan. Terus mundur lagi jadi 3 bulan. Itu ma'tala yumatilu. Taib. Sehingga lafaz ini mengisyaratkan kalau dia menunda-nundanya dari batas waktu yang sudah dijanjikan atau ditagih atau sudah diisyaratkan. Yang ketiga, iqra. At-tahrimu. Ya. Berarti syaratnya 2. Syaratnya 2 untuk seseorang terkena kewajiban membayar. Apa itu? Al-ghani, mampu. Dan mutamakkin, memungkinkan untuk membayarnya. Ini teknisnya dia bisa, mampu. Kalau dia pailit, ya sudah. Fanadhiratun ila maisarah. Dalam Quran diajarkan agar orang yang memiliki piutang sabar. Kalau ternyata dia pailit, betul-betul terbukti dia pailit, fanadhiratun ila maisarah, maka tundalah sampai dia mampu. Tundalah sampai dia mampu. Sekarang kalau dia sudah mampu, tetapi dalam keadaan dia tidak mampu untuk bangun dari tempat tidurnya, dan tidak punya rekening dan sebagainya, bagaimana dia akan membayar? Maka dia bukan zalim. Semestinya datang orang yang memiliki hutang tadi, menengok sakit apa dan sebagainya, dan memudahkan, udah bisa lewat ini aja, bisa lewat itu aja. Nah, yang selanjutnya. Belum selesai. Amal fakir. Iya, fakir hartanya, ajis itu tidak mampu badannya. Artinya lemah. Nah, maka dia mendapat udzur. Yang berikutnya, nomor 4. Ya, menuntut atau menagih hutang. Haramnya? Ya. Wawujub indarihi. Nah, itu ayat tadi. Fanadiratun ila maisarah. Terus. Lianna tahrim al-matli. Manutani bil ghina. Atau bil ghani al qadir. Baik. Iya. Karena haramnya menunda-nunda bayar hutang dan wajibnya membayar hutang itu berkait dengan kekayaan dan kemampuan, atau dengan kecukupan harta dan kemampuan badannya. Sebelahnya, amal mu'asir. Irfa' as-sawt, barakallahu fiik. Amal ma'asir. Aywa. Naam. Tadjid, menyempitkan itu menekan. Ya. Baik. Nah, jazakallahu khair. Adapun orang yang sedang kesusahan, orang yang pailit, orang yang bangkrut, maka tidak boleh kita memaksa atau sampai menekannya, diancam atau dengan berbagai macam pressure. Apa pressure? Datangin preman, takut-takutin, ditelepon tengah malam, terus pokoknya supaya bayar. Kasian. Mau bayar dari mana kalau dia dalam keadaan mu'asir? Benar. Yang berikutnya. Jayid. Jazakallah khair. Di dalam hadis ada pelajaran untuk penunaian hutang dengan baik dari seorang yang punya hutang. Bagaimana penunaian dengan baik? Bi an la yumatil al-gharim. Jangan mengulur-ngulur atau menunda-nunda pembayaran kepada sang gharim. Wa fi husnul qada min al-gharim. Dan padanya juga ada husnul iqtida, bagusnya dalam menagih dari orang yang punya hutang. Bi an yaqbala al-hawalah idza ahalahu ad-dain ala mali'in. Bagaimana itu? Kalau ternyata si orang yang punya utang itu memindahkannya kepada orang lain yang mampu dan mencukupi, ya terima saja. Taib. Gharim kadang-kadang bermakna yang berhutang, kadang-kadang bermakna yang punya piutang. Ini yang agak merepotkan. Gharim li gharimihi. Apa maksudnya gharim li gharimihi? Orang yang punya piutang kepada orang yang punya utang. Atau orang yang punya utang kepada orang yang punya piutang. Sama-sama gharim. Tetapi min siyakil kalam. Yang dimaksud gharim di sini dalam faedah tadi adalah orang yang memiliki piutang. Sehingga yang ini disebut dengan madin. Maka di sini diajarkan adab pada masing-masingnya. Yang punya utang dan punya piutang. Yang hutang dan yang dihutangi. Yang hutang dan yang diutangi. Adab yang berhutang, membayarlah tepat pada waktunya. Ketika ditagih atau diisyaratkan atau telah habis waktunya, maka bayarkanlah dengan baik. La yumatil. La yumatil. Baik. Dan gharimnya, kalau menagih juga punya adab. Menagih dengan baik, dengan sopan, dengan isyarat-isyarat atau dengan kata-kata. Dan kalau ternyata dia mu'sir, maka dimaklumi. Jangan dipaksa. Apa dia suruh merampok? Suruh mencuri? Mau apa lagi kalau dia tidak punya? Doakan semoga dia mampu, semoga dia berhasil, semoga dia usahanya memberikan keuntungan yang banyak. Doakan. Mudah-mudahan dia bisa bayar. Baik. Yang kedua, termasuk adab yang baik bagi yang menagih, kalau ternyata sang gharim ini mengihalah ke orang lain, ini bab kita, hawalah, karena dia tidak mampu, ya turuti saja. Apa syaratnya turuti saja? Kalau hawalahnya kepada mali, ila maliin, kepada orang yang mampu, cukup, sehat, maka turuti saja, tagih ke sana. Baik, ini adabnya yang punya piutang. Menagih dengan baik, tidak menagih kalau ternyata tidak mampu, tidak memaksanya. Yang ketiga, kalau hawalah ila maliin, turuti saja. Baik, selanjutnya. Enggak kedengeran. Tapi tampaknya dalam hadis ini bahwasanya idza ahalal madinal gharima ala maliin, kalau orang yang punya hutang mengihalah, memindahkan hutangnya, si gharim disuruh untuk menagih pada orang lain, pada orang yang mali, wajaba alaihi qabulul hawalah, wajib baginya untuk menerima hawalah tersebut. Wa yatil khilafi dzalika insyaallah. Yang keenam, faedahnya adalah tampak secara dohir hadisnya wajib. Mengapa? Karena lafadznya idza utbi'a ahadukum ila mali'in falyatba'. Falyatba' adalah lamul amr. Adalah lam yang fungsinya menunjukkan fi'ilnya fi'il amr atau jadi fi'il amr atau makna al-amr, sedangkan al-amr yaqtadi al-wujub, sehingga zahir hadisnya harus, hukumnya wajib. Apa hukumnya menerima ihalah? Wajib hukumnya menerima ihalah. Kalau diihlakan kepada orang yang mali, terima, wajib hukumnya, wajib zahir hadisnya. Tetapi nanti ada ikhtilaf di antara para ulama, ya'til khilaf fi dzalika insyaallah. Yang ketujuh. Nomor tujuh. Apa delapan? Hah? Baca nomor berapa? Tujuh. Baik. Yang dipahami annahu la yajib 'alal muhal qabulul hawalah idza ahala 'ala ghairi mali. Tadi yang dikatakan wajib kalau ihalahnya kepada mali. Berarti mafhumnya kalau tidak mali tidak wajib. Apa itu mafhum? Kalau ada kalimat jumlah mufidah, memberikan faedah secara langsung, namanya zahir. Zahirnya tampak dari kalimat itu yang kamu istilahkan dengan tekstual, dari teksnya seperti itu. Dipahami dari sini yang sebaliknya, kalau zahirnya disuruh mengikuti, kalau dipindahkan kepada mali, maka mafhumnya namanya mafhum. Kadang-kadang ditambah mafhum mukhalafah. Makna sebaliknya berarti kalau tidak mali, tidak wajib. Jadi zahirnya wajib, mafhumnya kalau tidak mali, tidak wajib. Jadi yang wajib kapan? Kalau ila mali. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau ghairu mali, maka tidak wajib. Mafhum jayib. Wahakada. Yang ini tekstual, berarti ini apa? Kontekstual. Ini makna langsung, ini makna yang dipahami. Baik. Ba'dahu fassar al-ulama. Baik. Fassar al-ulama al-mali'a. Naam. Jayid. Satu. Ya. Pertama, mampu membayar, tidak fakir. Kedua. Ya, orang yang jujur janji-janjinya, menepati janji dan tidak mengulur-ngulur waktu. Terus. Jahil. Fala yumkinuhu. Naam. Labas. Murafa'atuhu. Naam. Yang ketiga, barakallahu fikum, yang memungkinkan jalbuhu ila majlisil hukum, yang memungkinkan untuk dibawa ke majlis hakim ketika ada kasus. Sehingga kemarin kita sebutkan salah satu contoh orang yang tidak sehat, orang yang susah untuk didatangkan ke pengadilan. Ternyata ada yang lain yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Lubassam, yaitu sahibu jah, memiliki kedudukan di kenegaraan. Repot. Kenapa repot? Nanti ketika dipanggil gak akan bisa. Masa gubernur, wali kota suruh datang pengadilan untuk ngurusin kamu? Taib, itu satu. Yang kedua, atau bapaknya si muhal. Siapa muhal? Yang ngorim tadi. Yuhal. Dipindahkan ke orang ini. Ana punya piutang sama si Fulan. Kamu ambil aja dari dia. Siapa? Fulan. Itu kan bapak saya. Lah iya, dia punya utang sama saya. Ambil aja dari bapakmu. Susah gak? Bapak sendiri nagihnya gak enak. Ketika nagih, kadang-kadang ditunda-tunda juga gak bisa melawan anak sendiri. Mau dibawa ke majelis hukum juga, masa mau menuntut bapaknya sendiri, susah. Apalagi kalau bapaknya pakai dalil. Anta wa maluka li abik. Ada hadisnya, engkau dan hartamu milik bapakmu. Mau apa? Maka ini barakallahu fikum berarti tidak mali. Berarti mali memiliki tiga sifat terkumpul padanya. Mampu hartanya atau cukup hartanya. Juga mudah ditagih, akhlaknya baik. Dan yang ketiga, orang yang bisa dibawa kerana hukum. Orang yang bisa dibawa kerana hukum. Yang kesembilan, Iqra. Ala an la yalhaqahu minhu dararun wa huwa al-mali. Berkata para ulama, apa dua jumlah yang dimaksud? Qala al-ulama, inna munasabatul jama' baina hatainil jumlatain. Apa kaitannya digabungkan antara dua jumlah? Apa hubungannya antara jumlah pertama dengan jumlah yang kedua? Mahiyal jumlatul ula? Matrul ghani zulmun. Iya kan? Apa jumlah kedua? Idza utbi'a ahadukum ila mali'in falyatba'. Nah, apa hubungannya jumlah pertama dengan jumlah kedua? Matlul ghaniyyi dhulmun. Idza utbi'a ahadukum ila mali'in falyatba'. Kata beliau, kata para ulama, hubungannya kalau ada seseorang yang susah dalam keadaan dia menunda bayar hutang, terus mengulur-ulur waktu, ini kedzaliman. Maka kalau ada orang yang seperti ini, minta kepadanya, gini saja, pindahkan kepada orang yang engkau punya utang sama dia, yang aku bisa nagih sama dia. Oh iya, uangku ada si fulan, ada di si fulan, ada si fulan. Maka orang tadi diberi jalan keluar. Yang tadi menunda-nunda terus karena sesuatu yang sulit ditagih, ternyata ada orang yang punya piutang dari dia. Pernah meminjam ke sini. Ini dan ini. Yang ini susah ditagih. Yang ini, Masya Allah, akhlaknya baik, tapi miskin. Yang ini cukup, mampu, dan bahkan waktunya masih belum datang. Masih sebentar lagi. Nah, kamu tagih ke sana saja. Falyatba, maka terimalah. Kalau ini, jangan, sama saja. Nagih sini susah, nagih itu juga susah. Kalau ke sini sama saja, ke sana susah, ke sini enggak mampu. Yang ketiga ini yang mali, maka falyatba. Itu hubungannya. Yang ke 10. Naam, cukup. Zahiril hadis, yang tampak dalam hadis, bahwa hutang atau tanggung jawab hutang itu berpindah dari al-muhil ila al-muhal 'alai. Mana muhal alaih? Sudah dihapus. Tadi sudah sebutkan pertama al-madi. Kedua al-gharib. Kemudian sang madin ini memindahkan hutangnya. Wahai gharib, ambil saja dari si fulan. Nah, si fulan inilah yang dijuluki dengan muhal alai. Ini muhalnya. Ada muhal wa ada muhal alai. Yani yang memiliki hutang mengihalakan si gharib untuk menagih kepada muhal alai. Idza wafaqa, kalau ternyata diterima sesuai dengan perintah Nabi, falyatba', maka ikutilah hawalah dari si Majin. Maka dimahnya pindah dari muhil ila muhal alaih. Ini yang muhil, isim fa'il, yang mengihalah. Dari yang mengihalah pindah kepada al-muhal alaih. Dhimmah itu tanggung jawab ad-dain. Dhimmatud dain intaqala, berpindah dari al-madin ila al-muhal alaih. Paham? Apa maksudnya faedah yang ke-10 ini? Maksudnya yang madin, yang mengihalkan tadi, sudah selesai urusan, tidak punya tanggung jawab apa-apa. Laisa alaihi dhimmah. Limadha? Lianna dhimmata intaqalat ila man? Ila al-muhal alaihi. Jayid? Ma samitu illa hamhamah. Ma samitu illa hamhamah. Labas. Masya Allah. Sepertinya sudah siangan, sudah pada lelah, sehingga suaranya tidak bisa keras. Walakin hal yarji'il muhal law tabayyana annal muhal alaih muflisun au mata au jahada. Sekarang fardu. Hati-hati, fardu bukan kewajiban maknanya. Tapi jikalau. Orang Arab kalau mengatakan misalkan gini begini, mereka akan berkata ifrid. Ifrid annal muhal alaihi jahad. Mada sayaqul? Anggap saja terjadi si muhal alaihi ini yang dikira mali ternyata tidak mali. Bagaimana? Nabi menyatakan idza uhila atau utbi'a ila maliin fal yatba'. Tayib, sudah diiyakan. Ya, kalau gitu sepakat. Saya menaginya ke si muhal alaihi karena dikira mali. Ternyata, ternyata dia kurang mali atau tidak mali atau kasus. Kalau tidak mali maknanya ternyata jahada. Siapa bilang kalau dia punya utang sama saya? Nah, siapa bilang kalau saya punya utang sama dia? Saya enggak pernah utang sama sekali. Ini jahada namanya. Baik. Atau ternyata fakir. Mungkin awalnya memang kaya. Tapi ketika ditagih oleh orang ini, sang gorim, dia sudah bangkrut. Katanya kamu mampu, kamu cukup dulu. Sekarang sudah pailit. Saya sudah enggak punya apa-apa, ini rumah sudah saya jual. Ini toko saya sudah saya jual. Bagaimana? Atau yang ketiga, bahwasanya orang ini dikatakan di sini muflis atau meninggal, mati. Mat. Ya sudah, kalau gitu saya nagih ke sana. Assalamualaikum, assalamualaikum, aina fulan? Tuwafiya. Dia sudah meninggal sudah lama. Lalu terus di mana ahli warisnya? Enggak tahu. Saya penghuni baru di sini. Bagaimana? Hal yarji', hal yarji' ad-dhimmah ila al-madin? Apakah kembali tanggung jawabnya kepada al-muhil yang mengikhalah tadi atau tidak? Di sini barakallahu fikum fihi khilaf wa tafsir. Ada perselisihan dan ada rincian. Ya'ti insyaallah taala akan datang nanti rinciannya insyaallah biidznillah taala. Kira-kira menurut kalian kembali kepada muhil apa enggak? Hah? Bisa kan beristihad? Nanti kita tes. Besok kita bahas benar apa salah. Hah? Hah? Iya dong. Kembali yang pertama. Mengapa? Karena syaratnya mali. Ternyata tidak mali. Dikira kaya, ternyata miskin. Dikira mudah ditagih, ternyata sulit. Bahkan lebih sulit. Maka ini tidak mencocoki apa yang disebutkan pertama, ada qaulun. Ada pendapat lain, karena transaksi sudah akad, ya saya terima hawalahnya, maka tidak lagi urusan yang pertama. Ini nanti pendapat yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab.